Kembali lagi dengan saya Starla Baslipo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke, pernah ngopi belum? YouTube.